Jangan bicara soal idealisme. Mari bicara berapa banyak uang di kantong kita, atau berapa dahsyatnya ancaman yang membuat kita terpaksa onani. Jangan bicara soal nasionalisme. Mari bicara tentang kita yang lupa warna bendera sendiri, atau tentang kita yang buta bisul tumbuh subur di ujung hidung yang memang tak mancung. Soal keadilan, sebab keadilan bukan untuk diperdebatkan. Jangan cerita soal kemakmuran, sebab kemakmuran hanya untuk anjing situan Polan. Lihat di sana si urip meratap di teras marmer direktur murtad. Lihat di sana si cih sedih di ranjang empuk waktu majikannya menende. Lihat di sana parade penganggur yang tampak murung di tepi kubur. Lihat di sana antrian pencuri yang timbul sebab nasinya dicuri. Jangan bicara soal runtuhnya moral. Mari bicara tentang harga diri yang tak ada arti, atau tentang tanggung jawab yang kini dianggap sepi.